kini dengan segala milikmu ini kuserahkan kepadamu Allah. Umati sapa? Ternyata keterangan Sobi'in niku tengene kitab Taurat. Mula Taurat sampean waca cek roh iki Sobi'in iki dulur sapa to? Ternyata Sobi'in iki umatine Nabi Idris. Nabi Idris nabi nomor loro. Umatine ngeyel angger dijak dijak sembayang ngono. Ya melu agamane Allah, wegah ngopo? Wong kowe dhewe ra petuk Gusti Allah kok ngejak. Lho sesuk mlebu swarga, sampean tau perlu swarga, Kang? Ngono. Padha-padha gak weruh kok ngejak. Niku lak umatine Nabi Idris. Akhire Nabi Idris niki pengin weruh Gusti Allah, piye carane? Aku cerita swarga ning urung tau perlu swarga. Cerita neraka ya urung tau weruh neraka, piye carane Nabi Idris iki? Akhire teng kitab Taurat penjelasaken Nabi Idris awan-awan ngeten niki duwe cara pengin bali nang swarga ke kampung halamannya niku. Ilmune rada mathuk niki. Itu awan-awan nah iki dalan kuning swarga. Napa perlu malaikat srengenge, malaikat srengenge mikul srengenge ngene niki. Kringet gembrobyos. Nah, Nabi Idris, nah iki dalanku ben aku takoni karo umatku, aku iso jawab tenono. Ya Allah. Kula nyuwun ya Allah. Nyuwun apa? Nyuwun muga-muga malaikat srengenge wis ora kepanasan sakno. Sampai keringetan kaya ngono lho, sakno. Ya wis, ora panas. Begitu, cring mboten panas. Malaikat srengenge nek kaget, lho, kok srengenge ini mboten panas nah niki ya Allah. Iya wong didongakno nabiku jenenge Idris lho wong ning kono. Kapan-kapan kula nyuwun izin ya Allah. Apa? Tak cuti lho. Nang cutine endi tak medhun ning donya nika tak matur nuwun karo Nabi. Nabi Idris kono lunga. Medhun nemoni Nabi Idris. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Sapa iku? Kula ya Idris, sapa? Malaikat srengenge. Lho kok dungane medhun? Arep matur nuwun sampean wis dungane aku saiki srengengene wis ora panas. Lho. Sampean kok medhun iku nek glundung piye srengengene? Ora apa-apa, ora wong kancaku sik akeh aku kan koordinatore. Lah terus? Lah ya kancaku sik akeh dadi wis aja kuwatir sampean yo. Lah saiki nek sampean medhun kancamu sik akeh, berarti malaikat iki akeh. Lho akeh walaku kok. Per koordinator oke. Okay. Berarti aku krungu kabar jare ana malaikat sing gawalak keras iku ana tenan ana iku ati-ati iku kancaku jenenge Izrail. Iku kancamu ta. Iya. Tapi kapan-kapan kira-kira aku kenalan oleh ora? Ya oleh wong ora apa-apa wong iku ya kancaku kok engko tak SMS-no ya. Ana apa to? Lho aku iki lho diceritani jare lek jabut nyawa iku kok lara. Aku ya pengin ngrasakno supaya aku iso cerita ning umatku. Ya wis sesuk wae nek ngono janjian tak SMS-no ya narene no. Ya sesuk. Itu pada hari yang ditentukan. Nabi Idris medhun apa malaikat Izrail medhun. Sopo sing goleki aku? Nabi Idris ndak wepis ini ora. Sopo kowe sing goleki aku? Malaikat srengenge melok medhun aja galak-galak to, Kang. Iku kancaku. Kancamu to. Ana apa? Mboten, kula niku lak ditokan takoni umat kula. Dari sing jabut nyawa kan penyakit. Iya, aku sing jabut. Nah, terus jarine lara. Oh iya, tutut lara. Nah, kula niku ben iso cerita mbok kula tak ngrasakno dijabut nyawane niku. Ngono, ya wis kono nang turu wae. Jabut nyawamu. Jabut put ngene niku. 10 menit balikno maneh. Begitu dibalikno tengel-tengel. Lah, jarine lara mboten. Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ya ora enak. Lah kowe kancane kancaku aku ya ora enak. Lah jane iku lho pengin takon. Darine napa? Wong mati niku lak engke terus jenengan pasrahke to. Iya nek sing apik ya tak kakeke Ridwan. Nah, sing elek tak kakeke Malik. Berupa wong kowe urip meneh ya ora apa-apa nggih berarti nek sing bali iku kaya kula iki ora apa-apa nek sing terus ya. Kulo saged delok pundi panggonane. Wah ana ning kono nek sing apik panggonane jenenge warga, nek sing elek panggonane jenenge neraka. Neraka tapi rutene ora ning kono, ora ana sik. Neraka sik, kula tak tilik rono cek pengen roh kula. Ayo sekono sesuk tak telponno wong Malik iki ya kancaku, ku janjian ya. Akhirnya petuk malaikat Malik nyebrang wa Siratal Mustaqim. Begitu lewat, piye wis weruh neraka, sampun. Kapus wedi kula wis padha pindah. Iki nerakane wong Arab ya, nah iki nerakane wong Amerika, nah, iki nerakane wong alien iki. Akhir terus masuk teng surga. Lah begitu mlebu swarga, perlu swarga iku enak kita kampungku sing asli. Enak nang kene. Kang, wis rampung wayahe metu meneh. Mo, aku nang kene wae. Lho. Bali aja ning kene. Lho ora iso aku nang kene wae. Lho. Syaraté nang kene iki kudu wis mati lho, Kang. Wis wingi tak kok malaikat Israil. Wis, Kang, wis 10 menit tak bali 6 menit. Lho, wis mati to. Kudu lewat Siratal Mustaqim. Wis sampean tak kok malaikat Malik lho. Oh. Oh ya wis nek nang kono ora usah Malik meneh lho. Nabi Idris keri ning surga. Lah itu umatnya menunggu sampai hari ini, ra tau gelem melu nabi sapa mawon. Lah niku sing diarani Sobi'in. Sing sakniki disebut Sobi'ah Mandaiyun teng perbatasan Iran Irak ibadahi sedina ngadep ngetan pisan. Nah, syariate sing paling enak niku ana ning ra iso dilakoni wong alian. Napa? Sedina ngawini bojone ping 100. Wong Semarang ya cuklek wong panganane lumpia mawon. Tahu bakso. Loh, itu ada di dalam Quran, tapi keterangannya ada di dalam tahu Taurat. Mula walladzina yu'minuna bima unzila ila ilaika. Loh, jesembran. Banyak sekali keterangan-keterangan yang ada di sebelumnya. Cuman kan kadang terus dibolak di sak seneng ini kok. Lho niku mula kudu paham. Lho tiyang nek paham niki mboten bakal ribet. Bener-bener jembar. Ngene to, delok Taurat, delok Zabur, delok Injil ora karagumunan. Makane para mutakin niku mutolaah kabeh dimutolaah seluruh kitab. Mula ora gampang alok-alok uang, mula mutakin niku ora bakal kok terus Yesus anak Tuhan, bidane sapa ngono ora bakal ana ngono kuwi. Lha soalé para mutakin iki kira, misale Islam karo Hindu. Pas Islam karo Hindu kuwi ditakokno piye ora mumet awak dhewe. Simbule padha-padha watune. Sing mriki kotak, sing mriki bunder. Tengahé padha bolongé, mriki jenenge Ka'bah, mriki setupa. Teng Hindu ana jenengane Linggayoni, tugu batu. Islam ana jenenge Jabal Roh, roba tugu watu. Islam ana jenengane sumur Zamzam, kono duwe sumur Gangga, sumur Yamuna. Perjalanan suci ne padha kain selempange, mriki warnane putih, mriki warnane kuning. Nek bar rampung perjalanan suci padha urusane padha rambute, mriki takhalul, mriki digundul. Nek sujud bathuke padha ireng mriki loro mriki wolu tung tung tung tung. Lho jelasno ngoten niku piye ora mumet lho aja gampang alok-alok agamane wong. Ya tiyang Nasrani ya padha mawon nalare sami. Tiyang Nasrani niku duwe keyakinan Yesus iku firman ning bentuke daging mulo metu saka wong wedok sing perawan. Nah Quran iki ya padha ning gone dhewe. Kalamullah bila sautin wala harfin. Sebab ra ono swara ra ono huruf iku jenenge kalamullah. Lah saiki dengan suara dengan huruf mula metu saka wong umi sing ra iso maca ra iso nulis antarane penalaran perawan kali penalaran umi niku padha mula aja ala-ala agamane wong. Lah kenapa kita sering ngomong-ngomong agamane wong karena kita belajar agama orang teko wong bento-bento. Angger ana wong mlebu Islam langsung ngongkon pidato, masalah wong ning agamane sadurunge dheke wong bento. Begitu mlebu Islam kokon pidato, ya awak dhewe oleh gambarane agamane wong liya, kok wong pokok-pokok ngoten niku. Lha ngene ta, misale Felix yo. Felix yo niku sadurunge mlebu Islam niku ya kiai ora. Ning agama Nasrani. Begitu mlebu Islam, alok-alok Nasrani. Akhirnya awak dhewe oleh gambaran Nasrani, teko wong sing ning agama sadurunge ya ora patek pinter. Nah insyaallah wong NU ora santri ora. sing dikokor ngaji tetep kiai lah. Kadang wong-wong liyane kan ana mualaf titik langsung kon pidato ya kon slet. Persis kaya wong pegatan, angger bar pegatan sing dilok-lok mantane wis ngoten niku. Lah nek sing mlebu Islam kok paus ngono kokon cerita ya pas wong kono sadurunge niku ulama. Saking Bali ana sing jarine mlebu Islam kok Hindu jenenge Dul Aziz. Lah Dul Aziz niku teng agama Hindu ya pendeta ya dudu, mangku ya dudu. Teng mriko ya wong gerdu ngoten niku biasa. Pindah rene langsung ngokon pidato. Begitu pidato rumangsane Islam niku kabeh kaya Hindu, tahlilan Hindu apa-apa Hindu. Persis kaya wong bar pegatan, saking bencinya sama mantan istrinya, angger delok wong wedok rupane kaya bojo. Bojone niku ngoten niku. Rupane kaya mantane, mulaja ya. Kita ini kadang seneng angger ana wong bar mlebu Islam langsung ngokon pidato. Akhirnya kita selalu dapat gambaran agama orang dari orang-orang kayak gini, elek-elek niku. Adewe kadang susah jelasno karo wong pintu-pintu ngeten iki. Mula mualaf niku kongkon sekolah, terus dibiayai ngangge duit zakat, duit baitul mal. Pahami agama orang. Lah saniki terus sing nomor pinten nomor 5, nggih, nomor 5. Wabil akhirati hum yuqinun. Artu akhirat yakin mawon. Bahwa kita akan ketemu sama Allah. Lah dene kok ning donya kathah pangeran, omanyane diizini Gusti Allah kok. Pangeran kan pancen kathah nek teng donya, ning akhirat meng sitok. Lah sing ning donya akeh niki, ya ude umat dhewe-dhewe wong jenenge ilahan akhir kok. Ora kawi satu ya kawi dua ora ngono. Wong iblis niku arep pondok ya Allah kula pengin nggodha menungsa ya kono. Fangtir ni ilayomi pasun tunda mati kula tekan dina kiamat. Ayo monggo lu le. Babi aizatika dengan kemuliaanmu tak sesatno kabeh menungsa. Lu mula nyesatno menungsa niku ora nganggo keelekan, nek nganggo keelekan gampang konangan kok saiki. Ya iso dik kok diparani wong wedok kathoke cekak rambuté abang tatonan ngono ya langsung wis setan ngono ya. Lah nek kiai kok ketekan terus wong wedok jibabe berukut ngono. Ah iki cocok iki padha mawon hasil ya pengin dijak pacar. Pacaran sing ditekakno ora mungkin sing kathok cekak tapi sing berukut ngoten niku. Wong Fabi Aizati kang kelas kiai kok disesatno karo barang haram langsung konangan. Mula nyesatno ning nganggo barang ah. Apik mula saat ini kathah tiang kesasar dalam kebaikan. Ya umroh itu apik, tapi kesasar ditipu umroh lho ngono niku lak bolone setane ya ngoten niku. Sampean pengen umroh tapi ditipu kalau wong-wong sing senengane nipu umroh. Wong kon materi wong ya ora gelem. Tapi kei khilafah ngono akhire ya materi wong. Mateni Kang, mau ora oleh Gusti Allah ora ngongkon mateni. Iya wis. Ora gelem mateni. Kei tumpeng bid'ah lho Kang. Wah, tuh bid'ah musyrik tawur padha mawon. Hati-hati karo jebakan iblis sampean. Soale penyesatan niku mboten ngangge elek, ngangge apik. Niki sing jaman. Lah mulo jarno mulo sampean sing yakin. Niku tayak tial yakin ini sampean cekel balik enak Gusti Allah. Nah, supaya napa? Supaya yuqinun niki diulang teng awal bismillahirrahmanirrahim sebut asmane Allah wis ngono ya Allah ya Allah sebut zikir sing kata sebut-sebut asmane Gusti Allah. Lho niki, lho ning donya iki petuk pangeran iki mun biasa, pangeran macam-macam. Pengen sugih gampang arek milih mawon. Nggih, nek Gusti Allah ya sampean salat duha, nek Gunung Kawi ya sampean go pitik cemani, ngono gampang. Lha niku mulai sampean rasa alok pangerane wong, pangerane dirampungke dhewe sesuk karo Gusti Allah. Mula dalam ilmu thariqah Allah niku terakhir disebut Rabbul Arbab, pangerane pangeran. Kenapa? Karena banyak sekali tuhan-tuhan yang lain disebut ilahan akhir lah. Dene sampean kok yakin dengan Tuhan yang sekarang apa? ana sing yakin iki delok ning akhir lho ning akhirat kok ora ana kawe Kang ya ora mlebu rene ngono ngene kok repot lha mulai wong nek wabil akhirati hum yuqinun ora gampang alo-alo wong lho iki lho. Dan itu perlengkapan ini enggak dipenuhi repot. Lho marane para kiai rawani. Karena kiai-kiai tidak pernah merasa muttaqin. Pep syarat muttaqin demikian berat, mula nek ngaji Quran nganggo kitabe ulama muttaqin, nganggo tafsir Jalalain, nganggo tafsir Munir, Ibnu Katsir. Yang kita anggap beliau-belilah orang muttaqin yang bisa mendapatkan hudan. Lah saiki liyane iki rumangsa muttaqin kabeh ngono lho. Angger ngaji rumangsa muttaqin langsung gawe majelis tafsir dhewe ora gelem melu tafsire ulama muttaqin. Karena apa? Dhewe ora ngerti sing hudan niku lil muttaqin. Lah kabeh rumangsa muttaqin akhire gawe majelis iki koyoke paling muttaqin. Akhire ya konslet ana sing kirik halal ana sing wis sak geleme mawon. Dene iki mulo santri-santri kiai endi to wani? Apa ilmune nglothok niku tetep mawon sing diwaca niku tafsir Jalalain sing Mbah Jalaluddin As-Suyuti kali Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niki niki jelas berkedudukan ulama muttaqin. Imam Nawawi ulama muttaqin. Lha mulo sak niki dhewe nek ngaji nganggo kitabe ulama muttaqin sebab ulama muttaqin niki termasuk sing oleh hudan. Nah sing liyane mbah. Jangan-jangan adhe malah keliru. Lah saniki kok arah to? Tiang-tiang sing rumangsa muttaqin ya mangkatke awak muttaqin, mulo saniki tiang niku nggae hukum sak geleme dhewe, sak senenge. Jare sapa? Ya jare ustadku ngono lho niki. Loh, sing kaya ngene niki bab Quran. Mulai sampai aja gumun saat ini Quran ini menjadi persoalan tersendiri. Kenapa? Karena kathah tiyang memahami Quran ning rumangsa muttaqin. Sehingga wani gawe majelis dhewe. Isek lagi. Yo guyu ra apa-apa. Kok Mas Ambon sampean. Mentang-mentang ireng celuk Ambon. Tulisan Mas Ambon. Siapa jenengnya sampean? Oh Najib, Ainun Najib. Nun. Lah ini lah. Lah ini mula. Kita ini neneng pesantren. Meskipun pondok-pondok tahfidz tetap menggunakan tafsir ulama muttaqin. Sing kredibilitas muttaqinnya sudah terpenuhi. Lah mula orang-orang kok jadi Dawid Dewi. Lah ini kukur Quran. Mula saat ini kata. Lah mula ulama muttaqin iki ya iso ora njaluk ribut. Wong Quran dijaga lho karo Gusti Allah ribut. Ahok ora kali iso ngrusak Quran. Nah, iso Quran dijaga Allah kok. Kita ahok masih muni ngono apa Qurane rusak? Mboten. Qurane tetap seperti biasa. Nah, iki Rocky Gerung mengatakan bahwa seluruh kitab suci itu fiktif termasuk Quran. Ya Quran ini kok tetap roh gerungnya sing suwe-suwe ngerti. Mula sampe aneh. Duh gak no. Nek moco Quran, Fatihah ini ku roh gerung niku. Duh gak no. Wong pinter wae iso keliru apa mana sing bodoh. Utawa jangan-jangan sing bodoh niki ora keliru. Sing tambah pinter malah keliru. Urusane Allah duh gak no mawon. Kula nek bab Quran ini bukan tahu ribet. Sampai kok ono wong kok nguyui Quran tak jarno mek kuwi gak dihukum dhewe karo pangeran. Nggih, angger kula ora weruh ngoten mawon, kula weruh tak tempiling. Nek kula krungu ceritane ngono ya ya wis ngono. Tapi aja ning ngarep kula, ngarep kula ya tak tunyu. Ngono ta. Ora usah kok aku mbela Quran ngono, ora. Aku ora mbela Quran, Quran iki dibelane Allah. Meng aku ora kuat ngempet ngono tok mawon. Tak tunyu mawon. Dadi nek aku kok aku ngeplake wong krana emosiku ngono mawon, ora perkara apa-apa. Dadi iki niki lho, pentingnya kita memahami bahwa kita ini duwe Quran. Lah niku Mula wis bejo lah sapa pun mriki duwe Quran, mula anake diulang Quran. Napa diulang Quran? Jangan sekali-sekali memahami Quran keluar dari pemahaman ulama mutaqin. Mula masih arep gawe majelis tafsir apa ngono. Nek ora nganggo ulama-ulama lawas aja ku sampean kon konslet. Niku tok wis kathah buktine wis ora usah ribut lah. Wong buktine wis kathah. Nggih, ora sing terus apa kirik halal ana sing uyu babi ora najis. Pon. Nah niku ngaji khataman Quran. Pon saniki ngaji Isra Mi'raj kan loro niki ngajine. Kira-kira wong tulisane loro kok. Wong khataman Quran kali Isra Mi'raj. Pon. Ini ngaji Isra Mi'raj ya. Kodi teh Isra. Tekan bengi ora apa. Wong kula sesuk-esuk kudu tekan Batam ora apa titik dang. Isra Mi'raj niki nggih, ora sembarangan. Sampe nek ngaji Isra Mi'raj mula tak enteni cara mesin ngene cek wis rada anget dhisik. Kula ya wis ama bakdu ngene iki lah wis rada anget titik. Ngaji Isra Mi'raj iku ya ora oleh sembrono. Soale napa? Isra Mi'raj niku ya barang paling angel. Nek ngaji mulutan ngono rada enteng wong barange ana nggih ta. Nabi lahir wonten bayine wonten ibuke wonten dukune bayi gen enten jelasno nek gampang wong barange ana. Hijriyah ngoten ya gampang nek jelasno nek wong barange ana, barange nek wonten. Sing nuntun-nuntune wonten, sing nyambut ya wonten. Nek Isra Mi'raj niku barange kan ora ana. Isra Mi'raj itu barangnya mboten enten. Wong niku rahasiane Allah kali Rasulullah. Sing ngerti nameng Allah kali Rasulullah. Lamuna buruk niku ngancani tekan saiki ya ora ana sing iso takok terminale buruk iki nendi ora ana. Dikancani malaikat Jibril sapa sing iso takok malaikat Jibril ora ana. Ning Jakarta ana titisane malaikat Jibril jenenge Lia Eden. Ya ora kena ditakoni. Wong wis dicekel polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sak dunia soalnya iso nangkep malaikat Jibril. Niki muskil-muskile perkara teng agami Islam niku ya. Isra Mi'raj niku kathah tiyang mlebu Islam gagal balik metu mleh ku gara-gara ora paham Isra Mi'raj. Ora ono sing ngerti kok tul ora masuk akal. Ceritane maun pun mboten masuk akal ngoten lho. Ceritane ku lahilan wengi-wengi. Zaman semonten kok sewengi kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa terus munggah langit itu zaman semono sing ngandel ya sapa. Ngira minal Masjidil Haram niku Makkah ilal Masjidil Aqsa niku Filistin. Wo sewengi ngono ya sing ngandel ya sapa zaman semonten. Nek sakniki kathah tiyang ngandel. Wong sakniki pun enten sedaya perangkate pesawat ya enten bahkan mungkin ra ngasi sak jam. Numpak unta zaman semonten niku 3 wulan. Nek ana wong numpak jaran paling banter naminipun sahabat Kokok bin Amr niku. Niku mawon butuh waktu setengah apa sawulan setengah. Niku mawon jarane mati 6 saking pelayune bantere. Sahabat Kokok nu ahli strategi perang ujung tombake Sayyidina Khalid bin Walid. Nek numpak jaran bantere ora umum. Tahu numpak jaran niku keceroyok 250.000 tentara Romawi kerocok tombak kerocok panah niku mboten kenging kok saking hebatnya numpak jaran sahabat Kokok niku cara sakniki kelasnya Valentino Rossi lha niku mboten kenging nggih panah mboten kenging lho tiyang sing model ngoten niku mawon butuh sak wulan setengah kok kon piye terus kira-kira coba. Mulanya susah dipahami Isra Mi'raj niku. Mula wis rasa dadi angel-angel, niku timbangane keliru. Saiki ngajine ayo ngaji Quran mawon. Wong sing lho langke ta. Ngaji Isra Mi'raj iku wis ngaji Quran mawon, wong keterangane ana ning Quran ngaji sak ayat mawon sing jelas tho Isra Mi'raj. Napa subhanalladzi asra bi abdi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Basir. Niku tok mawon wis rasane angel. Dadi diniati ngaji sak ayat niku. Kaya napa majelis niki termasuk majelis maji Quran. Dadi ngantuk kok kegolong ngaji Quran. Ngilero ngiler sebab ngaji Quran. Ngempet entut ya sebab ngempet ngaji Quran. Paribasane tekan turu gledak niku ya oleh ganjarane ngaji Quran wong diniati ngaji sak ayat. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Niku nek cara ulama-ulama ngopo? Kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Isra Mi'raj niku ngopo kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Kok ora minal Masjidil Haram ilal ngalian ora? Lah ini kan kadang sampean enggak pernah dijelaskan untuk memahami Isra Mi'raj. Napa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kau ora minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Utawa minal Masjidil Haram ilal Tanjung Mas. Ora. Ora minal Masjidil Haram ilal Bandara Ahmad Yani. Ora. Kau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini ngapa tak sajaran yang lorun. Antara ini Masjidil Haram kalau Masjidil Aqsa sing alladhi barokna haulahu. Ini ku ini ngapa. Loh ini barokah lorun-lorun ini barokah. Cuman isine ini ku seje. Isine Makkah kali isine Masjidil Aqsa niku seje ora bakal rukun. Perang antarane isine Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Soale napa? Niki. Iki ana dulur ning beda aliran. Iki ana dulur beda aliran padu. Teng Masjidil Haram ana Nabi Muhammad. Sing teng Masjidil Aqsa ana Bani Israil. Lah, Nabi Muhammad saking Bani Ismail, Bani Israil saking Bani Ishak. Nabi Ishak kali Nabi Ismail kakak beradik. Tapi mbok ne seje. Bab napa Nabi Ibrahim di bojo loro, siji Siti Hajar, siji Siti Sarah. Lah saking keturunan Hajar niku manggene teng maka saking keturunan Saroh manggene teng Baitul Maqdis. Lah ini kaya anis biasa lah. Gelut. Ribut perkara sapa sing paling berhak marisi Nabi Ibrahim. Sebab sedane Nabi Ibrahim niku ninggalke warisan anak loro. Tapi wong-wong niku luwih seneng melu Nabi Ishak karena Nabi Ishak anak ratu, Nabi Ismail anak babu. Lah mula begitu do melu Nabi Ishak semuanya ke sana. Nah Nabi Ishak duwe anak Yakub. Yakub niku jenenge Israil, duwe anak rolas kenal kanthi jeneng Bani Israil manggone teng Filistin. Dari generasi Bani Israil lahir Nabi hebat jenenge Musa, duwe kitab jenengane Taurat, duwe umat jenengane Yahudi yang menyebar ke seluruh dunia yang menganggap bahwa Baitul Maqdis adalah simbol mereka. Saking riku lahir Nabi Dawud duwe kitab Taurat. Saking riku duwe nabi meneh nabine pun Sulaiman bangul kuto gedhe namine Baitul Muqaddas. Saking niku enten namine pun Nasrani saking Nabi Isa persebar ke seluruh dunia menganggap Baitul Lahm adalah simbol. Nah, ini kan simbolnya keluarga besar niki. Sing Yahudi meninggalkan ajaran-ajaran ke belakang umatnya kata gak ada Torikoh namini pun Kabbalah, gak ada kitab saking Saripati Taurat namini pun Talmud, mursyid-mursyid Kabbalah niku tukang sakniki kita sekiat. Sing teng Eropa Amerika enten namini pun Ben Gurion, Israel Bier, Israel Harel sing ngetekno Israel enten mau sedayan sing gamel Mossad. Tekan sani kita setore kowe mriko. Mursyid terakhir Kabbalah sing teng paling kuat niku teng Amerika, namine pun Inguswan. Niku Inguswan tau gegerno Amerika gara-gara nggawa waluh isi bledek teng gedung parlemen. Parlemen Amerika bubar akhirnya diangkat dadi ketua divisi punan teng Amerika. Namine divisi Starver, templek kita teng CIA dibuka tahun 76 ditutup tahun 96. Saat ini pun pensiun, damel sekolah sihir teng Amerika, namanya Brotherhood of Snake, murid pun sing paling pinter, jenengannya David Copperfield. Zaman ini serah perang, yang ngerti ini. Mula rasa dieling-eling dirungokno ngono mawon. Nabi Sulaiman niku nggih pengikuti sampai saat ini nggih kathah teng donya menamakan diri dengan nama kesatria Templar. Nabi Isa pengikuti yo sak donya bahkan teng mriki wonten sik kathah kok. Niku tempat ibadahnya jenenge gereja, ya ini jenengane Romo lo, pemimpin tingginya namanya Paus, utusan-utusan kenegaraan yang namanya Kardinal. Sak donya simbole sedaya teng Baitul Maqdis. Nah niku sedaya dikatakan penerusi Nabi Ibrahim. Lo ngerti-ngerti saking maka lahir nabi jenengane Muhammad. Ate oleh dadi nabi masalah karena mengaku penerusnya Nabi Ibrahim. Ya bati pekara wong mriki ngalian aku dadi raja ora apa-apa ning aja ngaku penerusnya ya mengku Buwana ke-9 masalah wong mengku Buwana ke-10 saya urip kok aku dadi raja ngalian ngono napa ning aja neruske aku sing terusno mangku negara ya dipecok sampean karo Hangga Bayi mriko. Lezami Nabi Muhammad dadi nabi ngaku penerusnya Nabi Ibrahim padahal Nabi Ibrahim isin duwe penerus jenengane Yahudi Nasrani. Ya tawur. Lah, sapa iku wani ngaku dadi nabi? Muhammad ala wong bocah ora iso maca, ora iso nulis kok dadi nabi. Itu mulo sengketane Rasulullah niku paling abot di kali Yahudi Nasrani niku karena sengketanya terkait klaim masalah lu menang-menangan simbol. Nek urusan kekerasane wong ya wong kures yo gampang. Nabi mawon sing mboten purun ditulung malaikat. Nek wong Yahudi nake wong Mekah niku ngusir nabi. Nek nabi purun pun tek niku wong malaikat Jibril wis medhun kok ya Muhammad, enti umatmu sing dablek patenane. Aku sing duwe Gunung Uhud di Gunung Nur, tak bom lantek. Aku iki malaikat asli KW1. Dadi malaikat aku wis ket mbiyen jaga nabi. Nabi Nuh mati ngeyel tak tawani piye Kang nek umatmu tak pateni patenono entek sewengi tak klelepno. Bi Ibrahim, piye Kang imbangane Namrud dapat pateni? Monggo aculno lamuk sekerdus mati kabeh. Umatine Nabi Musa piye tak klelepno? Klelepno mati. Lah piye nek umatmu ndi Abu Jahal Abu Lahab tak patenane ngono. Aja to. Engko nek mati kabel aku dakwah nang sapa nang wedhus. Wis tak jarno-jarno tak urusane. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dadi urusan kekerasan itu bukan urusan yang prinsip buat Rasulullah. Gampang. Wong duwe Abu Thalib wae. Urusan ekonomi juga enggak susah. Nabi Muhammad enggak terlalu susah untuk bertahan secara ekonomi. Lho Nabi Muhammad itu di bojo Siti Khadijah. Pemilik kekayaan 2/3 kekayaannya orang Arab. Konglomerat paling kaya niku Siti Khadijah. Nemeng nuku ndase wong kures niku sedaya iso niku. Tapi kan terhalang juga Rasulullah jarno ta wis Khadijah sabar wis cek padha mangane. Lho ngono nabi niku ngoten niku. Tapi tekanan paling abot itu kenging Yahudi kenging Nasrani niku. Angger Nabi Muhammad mintip-mintip takon, "Eh, hey, Muhammad, apa Kang? Kaya ngaku dadi nabi lho, ilmumu sak pira? Ngerti gak ceritane ra wong lawas? Nabi Adam ngerti ra ceritane?" "Ya gak ro aku dadi nabi, prei wae jarene." Mula terus karo Gusti Allah diceritani Nabi Adam, ceritani Nabi Nuh, ceritani Nabi Idris. Mula sampai cerita Ashabul Kahfi nabi niku enti Ashabul Kahfi ngerti ra? Lha niku arep-arep malaikat Jibril ora medhun-medhun nanti malaikat Jibril. Kang, duno aku takone wong Yahudi lho bani anu apa Ashabul Kahfi akhirnya medhun. Lah itu terus Nabi Muhammad sampai judek karena ini enggak bisa dikarang. Ini bersifat ilmiah dan butuh arkeologi pengetahuan. Tidak semata-mata ngarang ora iso. Wong iku cerita masa lalu sing jelas barange ana kok. Butuh hermeneutika 1 jenengane real life, butuh hermeneutika 2 jenengane narasi, butuh hermeneutika 3 namanya historiografi. Lho iku sekolahan men ra weruh. Ora iso dikarang niku. Lah mulo Nabi diceritani kali Gusti Allah sebab ditakon. Lah terakhir niku takonane niku mumetno ndas. Karena itu terkait bukti tilasan. Ya Muhammad, hamba. Lha ngaku turunannya Nabi Ibrahim, aku pengin takok. Jarimu Ka'bah iki simbolmu. Iya. Bangunannya Pak Ibrahim biyen karo mbahku Hajar. Ya, aku ngandel karepmu. Tapi aku takok peletakan batu pertamane biyen endi? Eh sing roh sapa takon. Mbah Mael ning endi biyen? Ning Rewangi. Ya ora ora ora ngekel ngaku dadi nabi barang. Mbah Hajar ning endi? Ora ora ora weruh kok kemlindri. Mbelang setane ning endi? Ora ora. Wah niku menjadi kegelisahan. Mula akhirnya diangkat kali Gusti Allah. Untuk apa? Untuk ketemu dengan sang pelaku. Mula tutupane ayat innahu wasami'ul basir, aku dat yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar keluh kesah Nabi ditakoni Yahudi Nasrani. Basirun niku weruh, weruh apa? Weruh kesedihan Nabi tinggal Siti Khadijah kali Abu Thalib namine pun amul husni. Lha niku lho mula tutupan ayat iki lan muskil cara balaghah. Peristiwa sebesar itu kudune tutupane kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innahu huwal azizul jabbar. Kudune ngono. Ora kok meng innahu wasami'ul. Aku zat mendengar, aku zat yang maha melihat. Ya karena mendengar niku. Lah mula begitu mendengar diunggahno, begitu tekan diunggahno petoke. Ngekelase nabi ora meng diceritani tok wong nabi ya diunggahno petoke pelakune. Pelakune wis urip ning kono, akhire petok Mbah Ibrahim, "Mbah, napa? Anak putu panjenengan sing ning Baitul Maqdis lu takok. Panjenengan peletakan batu pertamane teng pundi?" "Eh, nang kono iku lho, sok nang rono ya. Kuwi jenenge makam Ibrahim ngono." Mbah Mael pun tiba, Mbahmu Mael belakono ke tengerono jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar, Mbahmu Hajar pentol kono iku Sofa Marwah yo. Lah engko nek mudhun tengerono, lah jenengan balangi setan pun tiba. Iji loro telu nek mudhun tengerono nanti li ono yo cek ora kemlinti bolomu ae. Lah panjenengan niki Ka'bah niki teke sapa? Lah niku sing ora tekku iku teke Mbahmu Ham. Wonge nang ngono kene takok dhewe. Marane Nabi Adam, Mbah iku napa? Gak iku aku biyen kan ning langit, terus didunke ning bumi sesuk mulih meneh. Aku kuwatir ora iso mulih, mula panggonanku medun tak tengeri. Watu mentol-mentol terus dadi akeh, bareng dadi gedhe terus karo Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Lha ngono ta ini. Lah nek Jabal Rahman iku napa, Mbah? Kalah iku sik tuku I love you ku karo Mbahmu Hawa. Pertama aku petuk tak rakut ning ngono iki tengeri kae. Wis pokoke ngene lah ben kowe iki bagian dari sejarah masa laluku. Sesuk nek medhun tengeri nang ditili iya. Jak napak tilas anak buahmu umatmu kabeh cek ora lah ahli. Mula begitu medhun ya rampung. Ya Muhammad di Mbah Ibrahim ene iki. Nah iki makom Ibrahim. Bener ibu cah iki. Lah Mbah Mael endi? Ngono iku lho. Oh ya bener ya Mbah Mael. Ra. Nah pental nih, pental kono aji loro kaya. Hanti sih kaya aji loro. Lagi apa? Uro kape. Eh ya ya berarti kau nabi tenan. Ya wis sami na wa atau na. Mula Yahudi Nasrani sesuai dengan penjelasan di kitab sebelumnya. Langsung deh. Derek karena ngerti masalah. Masa lalu. Nah karek nyisolor telu. Kunai kok nadir kali bani kuroi domo. Tapi Nabi begitu ngerti masa lalu, adem mati nih. Mbok dimungsuhi Yahudi Nasrani, tetep ngerti loro-loro ini gitu. Dulur sekobani is hak. Mula akhirnya ya wes. Ngerti Nabi Ibrahim sing buba alas, dongake mendino setino ping limo, kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Lah anak putune, wong panci bagian dari sejarah masa lalu, ya didongak nawa ala ali Ibrahim. Ibrahim, mulo Nabi Ibrahim dongak no, Ali Ibrahim ya didongak, dongak no, mulo sampean ini bendino rakroso meneng-meneng dongak no Yahudi Nasrani wong bendino nyebut Ali Ibrahim. Lho mulo kalau awak dhewe ning rukun sakjane Yahudi Nasrani ini kan rukun, bendino awor ning rakroso. Lho nek urusan kiblat wis dipisah kali Allah, kono kiblat Baitul Maqdis, awak dhewe kiblate Mak. Maka tapi nek bendino kan berdoa deh. urusan lunga haji mesti bedok karo wong Yahudi. Napa urusan numpak pesawat? Enggak lah sing iso gawe pesawat wong Yahudi kok. Sampean gawe pesawat ora tadi wong jenenge tetuko Pak Habibi. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Lha mulane sampean urusan pesawat bedok ibu-ibu nek karo wong Nasrani, Pak. Bedok urusan apa? Urusan wedak. Sing pinter gawe wedak niku Prancis, gak ngalian wis mboten purun nang beras dideplok ya pelunteng kabeh. Lah kita ketemu setiap hari lho iki Mbak iki sing atamane lho. Idepe disembung ni sing gawe ya wong kono ora wong kene. Nggih ta lho iki masih klambine niki ya kabeh. Dolanan handphone mendina WA, WhatsApp, Facebook, tidul. Bahkan kita berdebat koyok nopo teng Facebook itu teng ratapan dindingnya orang Yahudi mulut jenengane dinding tatap biasa ngono ora usah ribet sampean bendina tuku dhuwit nganggo dhuwit nganggo tuku niku mesti dhuwit niku metune teko bank seluruh bank dunia pasti terhubung dengan bank devisa New York yang pusatnya di Wall Street yang mengontrol seluruh sistem devisa dunia dan falas dunia. Nah, bank devisa New York udah iso apa? Duitnya Rothschild, Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi, sing duitnya dipinjam kali Amerika, digeke bank, jenenge bank devisa New York, menyek, haram. Lemula kiai-kiai ini ku tenang, uripe, wong ngerti sejarah masalah, lalu, delok Filistin perang, ini biasa mawon, wong sing perang Yahudi, Nasrani, Islam lho jenenge dulur ya royokan warisane Mbah. Nek kan wis ket biyen ta. Angger ana kok wong rebutan sawah mesti dulur. Anek rebutan galengan niku baru karo tong tangga. Lah Filistin iki umpamane ning gene mbahne ya royokan wis biasa. Sing menang sapa? Ya sing pinter. Lah Yahudi niku luwe pinter dina iki ya mulo sing menang. Zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi Islam sing pinter ya sing menang. Nah saat ini Islam ini kalah teng mereka. Sebab nopo ya ora usah ado-ado. Sing teng mriki wis dadi aneh. Lho Yahudi wis mikir rembulan kene isih ribut katok cingkrang kok coba. Ora mundur piye? Liyane wis mbuh tekan ngendi? Mbah walek ribut masalah jenggot. Ulama-ulama mbiyen niku wis iso maca Quran dengan ilmu pengetahuan. Maca Quran ini pengetahuan dalam Quran ini apa? Masa ini malah maca Quran ini dikai ribut dalil. Ya mono ya meni mbak dewe maca Quran weruh perubahan dunia. Saat ini kalau maca Quran ini digelek mbak apa? Kok selalu weruh ini dong tahlilan orang tekan ini loh. Ini sih digolek saja ini apa tuh nyuruh Quran wong-wong ini. Mbak dewe sudah sampai kepada ilmu ukur bian aljabar. Sampai pada al-kuhlu, al-kimia. Lho saiki anggar maca Quran itu kok duwe kok tahlilan ora tekan. Lho kunut ora sah. Lho iki jane kan kemunduran yang luar biasa. Kemunduran. Sing Yahudi Nasrani wis mikir perang biologi, kene malah mundur balik ngombe uyuwe unta. Lho coba kan ya sedih to. Lho ngene iku mulo aja dibaleni sing kaya ngene iki. Mula pondok ini saya harapkan, mari kaum muslimin maju kaji Quran. Karena bangsa dan negara tiangnya itu perempuan. Perempuan duduk wong lanang. Lanangnya rapate kanggo. Tergantung niki. Mula urusan perempuan niku Gusti Allah niku ora tau nang kok ora teges ngono. Nisa hukum harsul lakum widokmu sawahmu. Sawah teng pundi mawon sawah niku kanggo nandur. Jenenge nandur niku bibite sing apik. Cara nandure sing apik, sawahe ya kudu subur. Nandure apik, sawahe ora subur, tukulane ya kuntet. Lho mulo wong wedok niku kudu dadi wedok sing subur, mulo dadi wong lanang pinterno nyuburno sawah, sangoni seger. Aja kok dikongkon dadi sawah nek ora tau kokno jajan ya garing. Demula dadi wong lanang sing pinter nyambut gawe ben sawah iki subur. Nandure ya sing apik, kok pinggir sik aja dicep ngono ing tengah langsung lho. Bahasane kan tuh lugas to niku, harsun niku. Pacul iki ora ana kok tengah kok pinggir. Mulane arep nandur kok pinggir sik demok-demok sik aja langsung diajar ngono aja. Sampeyan maca kitab Qurratul Uyun. Bikin percumbuhan masalahnya kalau ngono nih ngojo langsung dia sasak tengah ngojo. Rau rau tadi gulo. Sesuk sampean mbak ya widok widok. Ini harus ditanduri ya sing hati-hati alon-alon mas. Kok pinggir. Ayo mbak ngantuk ya ojo nandur. Ngantuk kok nandur tak anak ibu. Bodoh lemes ini kok nandur. Anak itu dulang tek kapur sekilo ya nyantol. Ojo kesusu, nandur kok kesusu, anaknya kok celuk. Wandur juga ngalon, lu gitu. Habis itu aliri dengan yang jernih, yang bersih. Sawah, orang wedok ojo diseneni. Enggak, tidak boleh perempuan dibakar hatinya. Sebab nopo sawah ono tandurannya kok diobong tandurannya, ma. Mati, suburkan, kasih angin yang bagus. Jangan sakiti perempuan, no, awas sampean. Sing lanang-lanang iki. Uripmu pisan aja pisan-pisan nglarani wong wedok. Aja. Enggak boleh karena ini sawah harus selalu subur terus. Aliri air yang bagus, seneng-seneng no, jak rekreasi. Aja kongkon manak kowe gak tau diseneng. Lho maka Islam itu begitu menghargai perempuan makane sampai urusan wedok niku fa in khiftum alla ta'dilu nek kowe rawani adil ra iso adil cukup sitok lho ndak boleh dimarahi perempuan itu karena perempuan kalau marah sakit hatinya jantung itu di bawah payudara nek hatinya sakit banyune umup niki kendine niki banyune umup santene blondo diombe bayi ya mboten sih sehat. Jadi aku mulai kalau waktu arep ngaji, arep rabi bian, diulangi kali ya aku lah. Kulo kan maca kitab aku dulu jen. Teng berikut dipun sebatakan ja'aro julun ila Umar bin al-Khattab. Siapa iki rajulun? Ternyata jawabannya pun teng berikut Abu Dzar al-Ghifari, kepala suku panglima perang suge ganteng duitnya akeh, tapi dibujuk sih cerek wete ora umum. Sampai Abu Dzar aku lu kurang apa di bojo siji kok cerewet ngene kurang sekti ya wis sekti sugih ya sugih bojo kok cerewet ditero tak tukar tambah sadurunge tukar tambah iki ketok ya aku njaluk pertimbangan Sayyidina Umar sowan teng Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan terkenal galak mesti ngerti carane menaklukkan perempuan cerewet ngene lho Sayyidina Umar kan galak sama nek Sayyidina Umar maca Quran melayu sampean. Nek ngaji lurus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek Sayyidina Umar, nek Sayyidina Utsman bismillahirrahmanirrahim. Muni Allah mau kok ora. Oh berarti jeneng pangkate ora Sayyidina Umar sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Aniku Sayyidina Ali sing jenis ngoten niku. Cocok sampean berarti menjawab Allah. Mau ora berarti ora pate cocok gayane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nek khutbah ya ora ono aturane, nek sing liyane nggo tombak, nggo tongkat. Sayyidina Umar ya ditutut pedang hitakallah. Nah, masjid ngene wae Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keras niku. Nggih. Mula saking kerasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali niku sampai nazar. Iki ana wong kok galake ngene kira-kira nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe opo iki. Mula sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping Sayyidina Ali. Lah panjeneng keramat ya krungu. Assalamualaikum, salam. Sapa? Mungkar nakir ya Umar. Ana apa? Ditakok, takok apa? Umar Rabbuka Allah, nang apa meneh? Ampun niku mawon sida. Lha niki sing cerita Said Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah. Sayyid Umar galake ngono. Mula Said apa Abu Dzar Al-Ghifari pengen curhat. Begitu teng daleme Sayyidina Umar, ternyata teng mriku ana wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali bunyai Atiqah. Beliau meneng mawon Sayyidina Umar niku mboten nobah. Rampung diomeli, Abu Dzar notok, "Assalamualaikum, salam." Siapa itu? Abu Dzar, ya Umar. Insyaallah Kang Abu neng gawe apa sore-sore kok rene? Mboten sida padha mawon. Dene lho, mula saking niku kula dijeni pengin ndek anak hebat, penerus hebat. Contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lho kerasa iso mateni singa, tapi karo sing wedok men meneng supaya napa wong wedok tidak boleh disakiti. Nek wong wedok lara ati nek momong anak mboten jenak, soal instalasi anak niku tergantung wong wedok. Sampeyan niku anak pirang menit to, Mas? 5 menit udut pisan mikir kali. Wong wedok 9 wulan ngandut. 9 bulan mental perempuan menentukan instalasi bayi. Hubungan wong wedok 2 tahun nyusoni tergantung mbok, air susu sehat anake sehat. Nah mula babon iki punya instalasi khusus tugase angkrem. Mulane babon angkrem ditoto atine sing tenang supaya ora munggah medun petarangan. Angkrem kok munggah medun petarangan doke koplak. Lah mula sampean lho mula wedok niku bener-bener toto. Kula niku bolak-balik jenenge rumah tangga ribet ini pun biasa. Tapi saya selalu bertahan ra tau nyeneni bojo kula. Dadi mula bojo kula saking ra tau tak seneni sampe lemu. Nggih. Tenang. Lah wong niku sing paling larang niku kan tenang. Wong nek wis ora tenang atine, wis ora apa-apa ora tenang. Wis to. Dadi menungso iki paling lara nek duwe ati kok ora tenang. Mulut sebutane ya ayo Tuhan nafsul mutmainnah. Wong kok ati ora tenang, sembahyang ora tenang, ya pengen mlayu. Mulut barang paling larang niku tenang. Ngaji iki nek atine ora tenang, ya bokonge panas. Ngene. Wis ngomel ngaji ra rampung-rampung. Loro sampean tetep lungguh tapi lo loro wis teko ditenangno ta atine wong kula ngaji paling jam 2. Lho iki peringatane Isra Mikraj. Isra Mikraj niku tengah wengi. Lah memperingati Isra Mikraj kok sore-sore rampung. Iki peringatan apa? Wong Isra Mikraj iku terjadinya setengah malam terakhir. Lah iki diperingeti kok jaluk sore wis mulai. Itu karnaval jenenge. Oh bintung. Lemula kula jikik ngaji sore khataman Quran, ngaji bengi Isra Mikraj. Ben imbang Nabi di Isra ne jam sakwene, awak dhewe memperingati ya jam sakmene. Lah ana peringatan Isra Mikraj kok jam 11 rampung. Ini karnaval Isra Mikraj. Mula lungguh mriku cek lo barokahe peringat. Peringatan. Lah mula tenang lah babon niku nek digawe tenang, angkrem tenang. Ndoke ya apik totolane aja ado-ado. Niku lho mula dadi wong lanang lah kandhane sing pinter membuat hati perempuan itu tenang. Kula niku bolak-balik niku meh we geger kali bojo kula. Kula ngerti carane membuat perempuan tenang tak ulangi sampean. Aja pisan-pisan nyeneni wong wedok. Wong wedok iki diseneni atine panas. Lah nek atine panas ngiringi anak ya ora tenang anake bengek. Lho itu butuh laki-laki. Pokoke aja pisan-pisan wong wedok iku sampai loro ati memendam satu. Contoh misale, sampean duwe bojo ya wong lanang. Dilalah duwe bojo wong wedok. Ya bojone wong wedok wong lanang ya. Dilalah duwe bojo, ada masalah. Terus perempuan kita ini, istri-istri kita ini, inget mantannya, terus SMS-an karo mantannya. Mas, hidupku agak susah, Mas. Kenapa? Suamiku yang sekarang agak keras. Kalau awak dhewe ro, ndak usah marah, diemin aja. Nanti lama-lama terus, "Dek, apa, Mas? Aku tahu ternyata kamu masih SMS-an sama mantanmu." "Enggak kok, Mas. Enggak apa-apa. Kalau kamu masih rindu mantan-mantanmu, rindukanlah. Kalau kamu mau curhat, curhatlah. Kalau bila perlu kamu hadirkan dalam batinmu, hadirkanlah mantan-mantanmu itu. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu." "Kenapa, Mas?" "Karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya." Lah itu baru laki-laki tenanan. Rumah tangga ayam akan melahirkan perempuan-perempuan hebat. Cerita nih, cerita-cerita hebat. Riyadoh hebat akan lahir generasi hebat.